Kembali tim Cimek punya cerita dengan judul Sosok Gaib di Belakang Musola. Cerita iki dikirim Samsul Hati saka Wilangan Nganjuk. Selamat malam pendengar jimat Istana FM Bojonegoro. Wengi iki aku arep cerita pengalaman horor sing tau tak alami wektu aku tinggal ning Semarang, Jawa Tengah. Kedadian iki sekitar akhir tahun 90-an. Iki lho cerita sak lengkape. Wektu iku aku isih umur 8 tahun. Aku sempat tinggal ning Semarang, tepati ning daerah Ambarawa. Saben sore aku mesti melu ngaji ning musola. Aku biasane budal ngaji jam 5 sore. Pas aku sampai ning musola, saka njaba aku krungu swara sing rame banget. Neng kanca-kanca sing padha teko iki. Pikirku mangkono. Tapi aneh. Pas aku sampe ning jero musala tak delok kok sepi banget. Ora ono arek lan kanca-kancaku babar blas. Lampu musala yo isih durung diurupno, dadine ning jero ketok peteng. Suara rame mang sapa ya? Hatinku mangkono. Saka kono aku mulai merinding. Akhirnya aku mutusno gawe mulih ning omah. Pas arep balik moro-moro aku krungu swara. Sam, Sam, Reneo Sam. Samar aku krungu ana swara sing nyeluk jenengku. Bareng tak delok tibakno ya ora ana sapa-sapa. Akhirnya aku melayu mulih mergo keweden. Pas ning tengah dalan aku ketemu karo kanca-kancaku karo ustad sing mulang ngaji. Akhirnya aku cerita kedadian sing tak alami, tapi ora ono sing percaya. Waktu iku aku diajak balik ning musolalan melu ngaji. Amarga keweden aku wis gak wani balik, tapi ustadku ngandani ben tetep melu ngaji. Akhirnya aku yo nurut wae. Balik ning musola aku lan kanca-kancaku salat maghrib lan mulai diulang ngaji karo Pak Ustad. Sak marine ngaji aku lan kancaku ora langsung mulih tapi dolanan dhisik. Pas asik dolanan aku krasa kebelet nguyuh. Aku langsung mlayu ning arah kamar mandi. Amarga ning kamar mandi ora ana lampu lan peteng banget, aku akhirnya golek panggonan liya gawe nguyuh. Akhirnya aku lan kancaku sing jenenge Arif lan Iqbal milih nguyuh ning pager mburi jabane musala. Pas enak-enak nguyuh aku Iqbal lan Arif diketoki wujutan gawe kain putih lusuh sing ditaleni kain kafan mumbul pas ning ngarep pager. Aku karo Iqbal njerit sak bantere, tapi Arif malah penasaran karo wujutan iku lan kepingin nguber. Arif, kowe aja macam-macam, kowe ngono pocongan, bangsane makhluk gaib. Jarit, kok kowe bakal digopo cerani kula ora iso bali meneh, Rit. Iqbal yo melu nuturi Arif. Akhire Arif manut omongan kula melu bali ning jero musala. Aku Arif lan Iqbal nemoni Pak Ustad ning jero musala lan nyeritakno apa sing mari tak delok ning jabane pager. Pak Ustad dawuh, "Makane Samsul, Arif, Iqbal, sak marine ngaji sampean kabeh nang bali ning omah. Engko digoleki bapak lan ibu lho. Mari ngono aku lan kancaku bali lan pamitan karo Pak Ustad." Pas mari metu saka musala aku tambah kaget. Saka njaba aku papasan karo Pak Ustad. "Loh, wis arep mulih iki?" pitakoni Pak Ustad. Aku arep lanit balora iso ngomong apa-apa lan gredeg ora karo-karuan. Padahal ning jero musala aku mau sik tas pamit karo Pak Ustad. Aku akhire takon. Panjenengan saking pundi nggih Pak Ustad? Iki mau Pak Ustad mari didhawuhi Pak Samijan, dijaluk tulung mimpin tahlil. Lah, iki Pak Ustad sing saka omahe Pak Samijan. Lah sing ngono jero, mau Pak Ustad asli apa ora ya? Batinku mangkono. Suwe-suwe awakku tambah merinding lan akhirnya aku mlayu mulih. Begitu sampai ning omah aku langsung mapan turu. Mergo keweden aku sampai lali salat isya. Sampai akhirnya pas enak turu aku dikagetno karo swara gaduh sing krungu ning kupingku. Kaya ana sing gedhor cendhela kamar. Awale aku ra ngreken swara iku lan milih kemulan sarung. Tambah suwe swara gedhor-gedhor iku malah krungu saya banter. Aku penasaran lan buka jendela. Moro-moro ana angin sing gede banget. Samar aku ndelok bulu putih sing saya suwe bentuk wujud pocong. Astagfirullah! Aku njerit sak bantere. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Pocongan iku nunjukno rupane sing serem. Kulite ireng gosong kaya mari kobong. Matane mlerok nguwasno aku karo greng-greng. Aku nyeluk bapak lan ibu. Begitu bapak lan ibu mara ning kamar, wewujutan pocongan iku wis ngilang saka balik jendela. Ha, Pak, mugi kena apa, Sam? Iku, Pak. Pocong. Aku nggondeli sikile bapak. Ibuku nyawang ning jopone jendela lan wis ora ana sapa-sapa. Jare ni ibuku aku mung ngimpi. Aku kan ngimpi, Bu. Iku mau aku mari disampai pocong sing rupane serem banget ning jopone jendela kono, Bu. Aku berusaha jelasno apa sing tak sawang. Akhire bapak ngongkon aku gawe wudu lan salat isya. Mari ngono aku rawani turu dhewean ning kamar lan njaluk dikancani karo ibu. Esok e awakku krasa gregesilan ijin ora mlebu sekolah. Tiba ora mung aku tok sing diparani karo pocongan kuwi. Arif karo Iqbal yo ngaku lek mari ditekani sosok pocong. Mari ini kedadian iku aku Iqbalan Arif yorawani ning musola meneh. Sampai akhirnya Pak Ustad nyambangi ning omahku. Lantakon kene opo aku kok gak wani ning musola. Akhirnya bapak cerita ning Pak Ustad pengalaman sing tak alami. Pak Ustad sempat ngomong pancet ning pinggiri musola tepati panggonan sing tak uyui iku. Ono kuburan lawas sing tertimbun karo wit-witan. Mungkin penunggu kuburan iku ra trimo mergo aku lan kancaku nguyuh sembarangan ora kula nuwun dhisik. Pak Ustad mbujuk aku Arif lan Iqbal gawe ngaji meneh ning musala lan janji ora bakal nguyuh sembarangan maneh. Ya wis semono wae crita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au.